aku yang hebat. Jumpa kembali dengan Matahari, media audio tuntunan anak sehari-hari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Kali ini, kita akan mendengarkan sebuah cerita dan nyanyian dengan judul Melindungi Diri dari Pelecehan Seksual. Apakah kalian sudah siap? Yuk, kita dengarkan bersama. Anak-anakku, suasana taman bermain sore itu sangat ramai. Banyak orang tua, muda, dan anak-anak bermain di sana. Yasmin, Rani, dan Andi juga bermain di sana. Mereka bermain ayunan, perosotan, jungkitan, dan lain-lain. Tiba-tiba, Andi berlari ke pinggir taman dekat tanaman rimbun. Yasmin, Rani, aku mau kencing dulu ya. Jangan kencing di situ. Andi, masa kencingnya di situ sih? Kenapa? Aku kan laki-laki, boleh kencing sambil berdiri kok. Andi, ingat pesan Bu Guru. Laki-laki atau perempuan tetap tidak boleh kencing sambil berdiri. Kita harus jaga aurat kita. Tidak boleh membuka celana kita di sembarang tempat. Apalagi ini kan tempat umum. Iya, siap deh. Aku mau ke kamar mandi. Nah, begitu dong. Itu baru anak yang hebat. Betul. Anak-anakku, selesai Andi dari kamar mandi, mereka bertiga melanjutkan bermain dengan riang gembira. Saat mereka asik bermain, datang seorang laki-laki asing menghampiri mereka. Halo anak-anak, sini. Siapa yang mau Om kasih permen? Maaf, saya tidak suka permen, Om. Saya juga tidak boleh sama Bunda makan permen, Om. Maaf, Om. Gigiku bolong, tidak boleh makan permen. Oh, baiklah. Kalau begitu, mari ikut naik mobil Om. Kalian jangan takut. Om bukan orang jahat. Ayo ikut Om. Nanti Om belikan mainan yang banyak. Kalian boleh pilih sendiri di toko mainan. Maaf, Om. Kami harus segera pulang. Ayah Bunda sudah menunggu. Anak-anak, mereka menolak ajakan orang asing itu. Tapi, laki-laki asing itu tetap memaksa mengajak Rani, Yasmin, dan Andi. Ayo anak-anak, ikut Om saja. Tidak mau! Hei, tunggu! Jangan lari! Sentuhan boleh, kepala, pundak, tangan, kaki. Karena sayang, seperti sayang mama papa. Sentuhan tak boleh, yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Anak-anakku yang hebat, demikianlah cerita dan lagu tentang Kujaga Diriku. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Anak-anak, kalian tahu bagaimana cara menjaga diri sendiri? Iya, jadi pertama, dimanapun kalian berada, berpakaianlah yang tertutup. Kedua, tidak membuka pakaian di tempat terbuka bila buang air kecil di kamar mandi. Ketiga, tidak boleh dilihat dan disentuh orang lain. Mulut, dada, kemaluan, sekitar paha, dan pantat. Keempat, tidak bicara atau menerima pemberian orang asing. Katakan tidak mau. Kelima, tidak mau dicium-cium di tempat sepi dan dipegang-pegang. Katakan tidak boleh dan berteriak tolong. Kelima, tidak takut dan malu. Kalau ada yang nakal, bilang ayah, ibu, atau guru. Anak-anak, itulah bagaimana caranya jaga tubuh kalian. Kalian harus ingat semua itu ya. Bagus, anak pintar. Nah, anak-anakku yang hebat, sampai di sini ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam program yang lain. Dadah!